besar dari Cipat Indramayu. Ayo tanggung pemain stabil. Yang masih ada sisa habisin aja. Papai Sabil, bos Karawang paling hebat, paling keren. buat all artis. Satu tembang pamungkas bareng primadona.